wajah nan indah, oh kasih. Genggam tangan takkan ku lepas, biar apapun rintangan melanda. Bila ku cuba mendekatmu, tersedar aku dari mimpi indah. Berjam mata tidur lena, mimpi wajah nan indah olela. Genggam tangan takkan ku lepas, biar apapun rintangan melanda. Bila ku cuba mendekatmu, ku sedar aku dari mimpi indah. Biar aku dapat merasa kehangatan mimpi ini, kehangatan mimpi ini denganmu. Sedar aku